Ji'alah. Apa pula ji'alah? Dari kata ja'alah ya ja'al. Ji'alah. Ji'alah. Baik, kita lanjutkan. Ji'alah. Ya. Silakan. Ji'alah. Ji'alah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya seseorang kehilangan kuda. Dia berkata, barang siapa yang dapatnya kuda aku dan dia kembalikan kepada aku bayar sekian. Meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Siapa yang bisa mendapatkan cincinku, maka aku kasih dia 1 juta. Misalnya seorang kehilangan kuda, dia berkata, siapa yang mendapatkan kudaku, dia kembalikan, aku bayar sekian. Ada juga rukunnya ji'alah ini. Apa rukunnya? Satu? Satu, lafaz. Lafaz. Kalimat itu hendaklah mengandung arti izin kepada yang akan bekerja. Juga tidak ditentukan waktunya. Siapa yang mendapatkan cincinku sampai tanggal 1 Agustus, tak bisa. Dia harus unlimited. Dua orang yang menjanjikan upahnya. Orang yang menjanjikan upah tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain. Atau orang lain. Yang kehilangan itu tak ada duitnya, dibantu oleh kawannya. Boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh. Tiga. Tiga pekerjaan mencari. Jelas pekerjaannya, mencari barang hilang. Kok dari tadi ku tengok-nengok lantai aja, apa? Mencari barang hilang. Empat upah. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu. Kalau orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum, siapa yang dapatkan barangku, akan aku beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama. Maka upahnya yang dijanjikan tadi berserikat. Lingkari, berkongsi. Siapa yang mendapatkan dompetku yang hilang, ku kasih 1 juta. Tiba-tiba yang mendapatkannya 10 orang. Sama-sama ada 10 orang. Tup serentak orang itu dapat 10. Apakah dia bayar 10 juta atau tetap 1 juta? 1 juta. Tetap 1 juta. 1 juta itu dibagi? 10. Bagi 10. Berapa satu orang? 100. 100 ribu. Apa yang membatalkan ji'alah? Yang membatalkan ji'alah. Masing-masing pihak boleh menghentikan perjanjian membatalkannya sebelum bekerja. Kalau yang membatalkannya orang yang bekerja, dia tidak dapat upah sekalipun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak untuk upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan orang tiba-tiba dibatalkannya. Orang itu mau kerjakan karena upah, maka dia salah. Maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Kalau tak selesai masalah itu dengan musyawarah, maka dibawa ke pengadilan. Kalian jadi hakim. Kalian jadi hakim pengadilan agama. Bisa perempuan jadi hakim? Bisa. Bisa. Tamat kalian hafal Quran 6 tahun, habis itu kalian masuk fakultas syariah, jurusan hakim, lulus jadi hakim. Kemana-mana bawa martil. Habis ji'alah.